Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh beliau, menunjukkan betapa tinggi dan mulianya kedudukan ilmu dan ahli ilmu. Di antara sekian banyak keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul ilm, lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi dan para rasul tidak meninggalkan harta warisan dalam bentuk emas dan perak. Para nabi dan para rasul tidaklah meninggalkan harta waris dalam bentuk materi duniawiyah. Namun yang lebih utama daripada itu adalah al-ilmu. Para ulama, mereka lah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengemban dakwah, penjaga warisan nabi dan para rasul, yaitu ilmu. Oleh karena itu, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah ditulis oleh para ulama melalui ijtihad dan perjuangan mereka, berusaha untuk mengumpulkan riwayat-riwayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usaha mereka untuk menyusun dengan uslub metode yang paling mudah sehingga dapat difahami oleh kaum muslimin dalam bentuk penafsiran-penafsiran ayat ataupun penafsiran-penafsiran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha mereka ini adalah usaha yang benar-benar terpuji dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya ilmu yang telah ditinggalkan untuk kita. Di sana juga masih banyak ilmu yang belum kita gali, yang belum kita ketahui dan belum kita pelajari sama sekali. Para ulama dengan hikmah yang mereka miliki di dalam menulis senantiasa mempertimbangkan seluruh aspek masalihil ibad, maslahat-maslahat, manfaat yang akan diraih dan dirasakan oleh umat manusia, betul-betul mereka pertimbangkan. Kapan waktu yang paling tepat untuk menulis? Materi apakah yang paling tepat untuk disampaikan? Dalam bentuk dan uslub seperti apa yang dipilih sehingga ilmu itu tersaji, dapat difahami dan dimengerti dengan mudahnya? Perjuangan para ulama ahli sunnah wal jamaah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, baik dari kalangan al mutaqaddimin ataupun al mutaakhirin yang hidup sezaman dengan kita, mereka di dalam menulis selalu memperhatikan keadaan masyarakat dan mad'unya. Ini merupakan bentuk hikmah di dalam berdakwah. Ketika yang dibutuhkan adalah tentang zuhud, maka para ulama bergegas menulis dan menyusun kitab yang menyebutkan dalil-dalil tentang zuhud. Ketika di sana bergolak fitnah, pemikiran-pemikiran yang bid'ah, baik itu dari kalangan Murji'ah, Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Al-Batiniyah, dan ternyata para ulama melihat sungguh besar pengaruh dari gerakan-gerakan mereka, maka mereka para ulama tidak tinggal diam untuk menulis membantah gerakan-gerakan tersebut. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah dilihat oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala tentang keadaan diri beliau, demikian juga melihat kondisi masyarakat umat Islam yang hidup di zaman itu, beliau rahimahullahu ta'ala terdorong untuk menulis, menyusun bab demi bab, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ilmu dan betapa mulianya ilmu dan orang yang membawa dan mengemban ilmu tersebut. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala secara lengkap membahas di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi. Beliau namakan kitab ini sebagai Jami', Jami' yang berarti mengumpulkan secara lengkap Bayanil Ilmi, keterangan tentang ilmu, wa fadlihi, sekaligus keutamaan ilmu. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, susunan kalimat ini untuk menjelaskan keinginan beliau, maksud dan tujuan beliau untuk menyampaikan kepada segenap kaum muslimin betapa penting dan wajibnya kita untuk menuntut ilmu. Sementara wama yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi, kelanjutan dari judul kitab ini, wama yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi, ini untuk menjelaskan tentang adab-adab orang yang menuntut ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu, sekaligus menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ahlul ilmi dan al-muta'allim, dan orang yang menuntut serta mencari ilmu syar'i. Dengan lengkap Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, kita katakan dengan lengkap dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang menulis dan membahas tentang permasalahan seperti ini. Beliau mulai kitab ini dengan menjelaskan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Semenjak awal, dari halaman-halaman pertama, beliau rahimahullahu ta'ala ingin menyampaikan pesan kepada kita betapa wajibnya menuntut ilmu syar'i bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian beliau bawakan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, juga tidak lupa menjelaskan tentang adab-adab yang mesti dimiliki seorang alim dan muta'alim, seorang guru dan seorang murid sekaligus. Demikian juga beliau rahimahullahu ta'ala tidak lupa menyampaikan berbagai macam riwayat yang penuh dengan hikmah, nasihat dan pesan para ulama, sehingga dengan demikian apa yang beliau maksudkan bisa diwujudkan semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir di bab-bab sebelum beliau mengakhiri kitab, beliau rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang al-hadbu ala luzulis ala luzumi sunnah, anjuran yang tegas, perintah yang wajib dari syariat agar kita berpegang dan berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan-keterangan yang terkait di dalam berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan menunjukkan betapa bahayanya pemikiran bid'ah dan pemikiran-pemikiran serta hawa nafsu yang sesat. Maka beliau pun rahimahullahu ta'ala mengakhiri pembahasan kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi dengan menjelaskan bab fi inkari ahlul ilmi ma yajidunahu minal ahwa'i wal bid'ah, bab yang menjelaskan tentang pengingkaran yang telah dilakukan oleh ahlul ilm terhadap hawa nafsu dan bid'ah yang mereka temukan di tengah-tengah masyarakat Islam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada inti pembahasan kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi, maka sebagai bentuk cinta kita dan hormat kepada para ulama, tentunya kita ingin mengenal lebih dekat tentang keadaan pribadi Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala. Di sini disebutkan terjemahan mukhtasarah Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, biografi singkat dari Al-Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala. Gelar yang beliau miliki sebagai seorang Al-Hafiz bukanlah gelar yang mudah diucapkan oleh para ulama untuk seseorang. Tetapi seorang muslim, seorang ulama yang telah mencapai gelar Al-Hafiz, ini menunjukkan pengakuan dari para ulama yang lain tentang dalamnya ilmu dan luasnya pemahaman beliau rahimahullahu taala. Di sini disebutkan ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuh. Nama, nisbah dan kunyah dari Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala. Beliau adalah Al-Imamul Allamah Hafidul Maghrib, Syekhul Islam Alamul A'lam Abu Umar Yusuf Ibn Abdullah Ibn Muhammad bin Abdul Barr bin Asim An-Namari Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki Sahibu Tasanif Al-Fa'iqah Al-Ra'iqah. Para ulama banyak sekali yang menulis tentang biografi Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala. Baik tulisan itu secara khusus mengulas tentang kehidupan Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, ataukah terkumpul dalam kitab-kitab yang secara umum menjelaskan tentang sejarah dan biografi para ulama ahli sunnati wal jamaah. Beliau di sini disebutkan sebagai Al-Imam Al-Allamah Hafizul Maghrib. Hafiz Al-Maghrib, Syekhul Islam Alamul A'lam, dan kunyahnya Abu Umar Yusuf Ibn Abdullah bin Muhammad Ibn Abdul Barr Ibn Asim An-Namari. Bukan satu hal yang aneh yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika menisbahkan dirinya atau menisbahkan orang lain kepada kakeknya yang tertinggi. Ini bukan satu hal yang aneh, tetapi ini merupakan satu kebiasaan yang lumrah terjadi di kalangan orang Arab, menisbahkan diri sendiri atau menisbahkan orang lain kepada kakeknya atau buyutnya. Nah, Al-Imam Ibn Abdul Barr sebenarnya adalah Abu Umar Yusuf bin Abdullah. Beliau sesungguhnya adalah putra dari Abdullah bin Muhammad. Tetapi kenapa para ulama menisbahkan beliau rahimahullah Abu Umar kepada Abdul Barr, kakeknya, kakek buyutnya, kakek buyut dari Yusuf bin Abdullah? Jawabannya apa yang telah kita sampaikan tadi. Ini bukan perkara yang aneh, tetapi ini merupakan satu hal yang lumrah. Bahkan seorang anak dinisbahkan kepada ibunya, seorang anak dinisbahkan kepada neneknya, nah, seorang anak dinisbahkan kepada gelar dari ayahnya, gelar dari kakeknya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Taymiyah adalah nama neneknya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbal adalah nama kakeknya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Al-Qayyim adalah gelar yang dimiliki oleh kakeknya. Al-Qayyim adalah gelar yang dimiliki oleh kakeknya. Dan demikian. Ini bukan perkara yang aneh, tetapi yang sangat lumrah sekali. Sehingga kalau kita punya kakek yang bernama Salim, boleh saya katakan Ibnu Salim. Antum punya kakek yang bernama Yusuf, menyebut namanya sebagai Ibnu Yusuf. Karena kalimat Ibn tidak selalu diartikan dan tidak mesti, tidak harus diartikan sebagai seorang anak. Ibnun itu tidak mesti diartikan sebagai seorang anak kandung. Tetapi Ibnun ini maknanya sangat luas dan umum. Selama dia masih dalam garis keturunan, maka dia pun berhak dikatakan sebagai ibnun. Naam. Sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memuji Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika beliau mengatakan inna bni hadza sayyid. Inna bni hadza sayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Al-Hasan cucu beliau sebagai ibni. Anak ini adalah ibni. Bukan berarti ini adalah anakku, tetapi anak ini adalah cucuku. Nah, Sayyid inna bni hada Sayyid. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa menisbahkan diri atau menisbahkan orang lain kepada kakek yang paling tinggi atau kepada kakeknya, ini bukan perkara yang harus dipersoalkan. Tetapi ini merupakan satu hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Nah, sehingga yang perlu diingat, Ibnu Abdul Bar, nama beliau adalah Abu Umar Yusuf Ibn Abdullah bin Muhammad Ibn Abdul Bar bin Asim An-Namari Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki Sahibu Tafanif Al-Faiqatir Ra'iqah. Beliau adalah sahib pengarang At-Tafanif, sekian banyak karya. Al-Faiqah Ar-Ra'iqah. Al-Faiqah, kita mengenal kalimat fauq, tinggi. Beliau adalah penulis dari karya-karya karya-karya tulis yang begitu tinggi kedudukannya, Ar-Ra'iqah, yang benar-benar memuaskan. Qala wal hafidhu Ibnu Abdul Bar Arabiyun asilun yantasibu ila qabilatin Namir Ibn Qasid bin Hanab bin Affa bin Da'ma bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Al-Hafidh Ibn Abdul Bar adalah Arabiyun asilun, orang Arab asli 100%. Walaupun beliau hidup tumbuh berkembang di negeri Andalus yang merupakan bagian dari Eropa sekarang Spanyol, walaupun beliau hidup di sana, tetapi menurut sejarah darah dan nasab beliau rahimahullahu ta'ala, Ibn Abdul Bar Arabiyun asilun, orang Arab asli. Nasab beliau kembali kepada kabilah An-Namir. An-Namir bin Qasid sampai bin Adnan rahimahullahu ta'ala. Walaupun demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketinggian dan kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan dengan tinggi atau rendahnya kabilah, besar atau kecilnya bangsa di mana dia berasal. Tetapi kemuliaan dan derajat seseorang itu ditentukan dengan taqwa. Allah Jalla wa'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang disampaikan oleh beliau di sini rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa Al-Hafidh Ibn Abdul Bar Arabiyun Asil hanyalah untuk menjelaskan, sekedar menjelaskan tentang asal usul beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wiladatuhu ukhtulifa fi sanati allati wulida fiha Al-Hafidh Ibn Abdul Bar kama ikhtulifa aidan fi tahdid ash-shahr alladhi wulida fihi. Diperselisihkan di kalangan para ulama tentang tahun kelahiran Al-Hafidh Ibn Abdul Bar. Demikian juga terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama untuk menentukan bulan kelahiran beliau rahimahullahu ta'ala. Faqila, ada pendapat menyatakan wulida sanah 362 min al-hijriyah. Ada yang menyatakan bahwasanya Al-Hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala ini dilahirkan pada tahun 362 Hijriah. 362 Hijriah. Dengan Al-Imam Ahmad lebih tua mana? Ya Aba Zikri. Dengan Al-Imam Ahmad lebih tua mana? Duluan Imam Ahmad atau lebih tua Al-Imam Ahmad? Pertanyaannya tua. Lebih tua Imam Ahmad. Bisa dibandingkan? Orang yang sudah meninggal dunia dibandingkan dengan orang yang pada zaman masih hidup lebih tua dan lebih muda. Nah, jadi lebih duluan ya. Lebih duluan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, afdal? Lebih duluan? Al-Hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Dengan Al-Imam Malik, Abu Muslim, lebih tua mana? Al-Imam Malik dengan Al-Imam Ibn Abdul Bar? Al-Imam Malik. Al-Imam Malik. Dibandingkan dengan Ndaga Basma, Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, bila dibandingkan dengan Al-Imam Ash-Shafi'i, Syafi'i rahimahullah ta'ala. Taib. 362 Hijriah. Ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang nadir, jarang sekali didapatkan. Nah, ilmu yang mengetahui tentang al-wafayat, al-wiladat, tahun-tahun kelahiran para ulama, tahun-tahun meninggalnya para ulama, ini adalah ilmu yang semakin jarang diketahui. Nah, pengetahuan tentang sejarah tarikh, tahun berapakah terjadi peristiwa yang seperti ini, pada bulan apa terjadi peristiwa seperti ini, padahal ini penting dan sangat terkait sekali dengan pemahaman Islam itu sendiri. Karena Islam tidak akan lepas dari tokoh-tokohnya. Islam tidak akan mungkin bisa dipisahkan dari para ulama-nya. Sementara untuk mengenal para ulama yang menyampaikan dan membawa Islam untuk kita ini, tentu tidak akan terlepas dari tarikh. Tidak akan terlepas dari sejarah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala faqila wulida sanah 362 kama fil bughyah wal jadwah. Al-Bughyah nama sebuah kitab. Al-Jadwah demikian juga nama sebuah kitab. Wa qila sanah 368 min al-Hijriyah. Ada yang menyatakan Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dilahirkan pada tahun 368 Hijriyah. Kama fi Silah wa Dibaj wa Siyar wa ghairiha sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Silah, Ad-Dibaj, As-Siyar dan yang lain. Ini kitab-kitab sejarah, kitab-kitab biografi As-Silah, Ad-Dibaj, As-Siyar dan yang lain. Fi yaumil jum'ah al-khamis min syahri Rabi'il akhir wal imam yakhthub. Wa hadha arjahul aqwal fi tahdid maulidihi. Beliau dilahirkan pada hari Jumat, hari kelima, tanggal kelima, di bulan Rabiul Akhir, dalam keadaan imam sedang khutbah Jumat. Ketika imam al-khatib yakhtubul Jum'ah, maka beliau rahimahullahu ta'ala wulida, dilahirkan di dunia ini. Wahada arjahul aqwali fi tahdidi maulidih. Pendapat yang terakhir ini, walaupun di sana ada perselisihan, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang terakhir ini, bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada hari Jumat, tanggal kelima bulan Rabiul Akhir, dalam keadaan imam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Nah. Al-Muhim ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua pendapat yang disebutkan dan disampaikan para ulama menunjukkan bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala itu dilahirkan pada tahun 360-an Hijriyah. Qala wa qila wulida fi syahri Rabi'il Awal wa qila fi Jumadal Ula. Ada yang mengatakan Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ada anak yauma idzin 'asimatal khilafati bil Andalus wa madinatal ilmi wa mahbatal ilmi wa mustaqarra ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala tumbuh dan berkembang di kota Qurtuba. Kalau sekarang Cordova. Ketika itu, di zaman itu Qurtuba adalah asimah, ibu kota dari khilafah di negeri Andalus. Jadi Qurtuba adalah ibu kota negeri Andalus. Qurtuba adalah kota ilmu. Wa mahdhab al-ilmu, sumber dari segala macam ilmu. Sebagaimana di jazirah yang lain di seberangnya, Al-Iraq, Al-Baghdad merupakan madinatul ilmi wa mahbatul ilm. Kemudian di Madinah Nabawiyah, madinatul ilmi wa mahbatul ilm. Maka di daratan Eropa, Qurtuba merupakan madinatul ilmi wa mahbatul ilm. Sekaligus mustaqarru ahli sunnati wal jamaah, tempat tinggalnya dan menetapnya ahli sunnati wal jamaah. Fafi hadha al-ufuq al-ilmi shabba al-hafidh ibn Abdul Barr wa tara'ra'a. Di zaman yang penuh dengan di zaman-zaman kejayaan ilmiah seperti inilah, shabba dari syabab, menghabiskan masa muda. Pada zaman yang penuh kejayaan ilmiah inilah Al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala menghabiskan masa mudanya, wa tara'ra'a, demikian juga konsentrasi. Watafaqqaha ala kathirin min fuhulil ulama. Beliau belajar mengambil fikih dan ilmu dari fuhul al-ulama, dari para ulama yang tinggi kedudukannya. Warawal haditha hatta barik. Dan beliau rahimahullahu ta'ala mempelajari ilmu hadith, riwayat ilmu hadith, sehingga beliau benar-benar bersinar namanya. Hatta bari'a fihi bara'atan faqa biha man taqaddamahu hatta luqiba hafizul maghrib. Dan beliau berhasil menurut pandangan manusia ketika itu dan saat ini juga, beliau bisa menyaingi orang-orang yang telah mendahului beliau, sehingga beliau mendapatkan sebuah lakab gelar hafizul maghrib. Wan hadara aidan al-hafiz ibn Abdul Mar ibn Abdul Bar min usratin wa fi baitin ishtahara bil ilmi wal fadli waz zuhdi. Demikian juga al-hafiz ibn Abdul Bar in hadara tumbuh hidup min usratin dari sebuah keluarga wa fi baitin dan di dalam keluarga yang dikenal dengan ilmu, keutamaan dan zuhud. Ini untuk menjelaskan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa lingkungan masyarakat, suasana keagamaan ketika seorang anak dilahirkan itu besar sekali pengaruhnya untuk kehidupan dia pada masa yang akan datang. Suasana dan kondisi negeri Andalus, terlebih di kota Qurtuba yang benar-benar secara zahir terlihat betapa mulianya ilmu dan ahli ilmu, sehari-hari yang didengarkan hanyalah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilqa al-ulum, disampaikannya berbagai macam bentuk ilmu. Ini tentu mempengaruhi hati dan semangat para pemuda dan anak-anak yang dilahirkan di zaman itu. Melihat keadaan seperti itu akhirnya terbiasa terus. Lebih-lebih lagi al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala secara khusus beliau pun dilahirkan dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang mencintai ilmu, keluarga yang terkenal dengan ilmu dan kezuhudannya. Qala rahimahullahu ta'ala. Sehingga ikhwati fillah, kalau kita menginginkan keluarga kita pun demikian, anak dan keturunan kita pun demikian, cinta kepada ilmu, maka dekatkan mereka dengan orang-orang yang mencintai ilmu. Semenjak mereka masih kecil, dalam usia yang masih dini, kita kenalkan mereka, kita biasakan anak-anak kita dengan majlis-majlis ilmu yang benar-benar bisa menghargai dan menghormati ilmu dan ahli ilmu. Demikian juga kita dekatkan anak-anak kita dengan masyarakat yang benar-benar mencintai ilmu. Qala fa hada jadduhu Muhammad ibn Abdul Bar bin Asim An-Namari kana min al-'ubbad al-munqati'in al-ma'rufin bit-tahajjud al-mubarrizina fihi kama fi takminati Ibn al-Abar. Coba kita perhatikan sekarang sebagai contoh bukti bahwa Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala memang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang terkenal dengan ilmu dan zuhud, kakeknya sendiri, kakek kandungnya, kakek dari bapak dari ayahnya, yaitu Muhammad bin Abdul Barr bin Asim An-Namari. Beliau dikenal minal ubbad, beliau dikenal sebagai ahli ibadah, al-munqati'in, yang berusaha memutuskan diri dari belenggu duniawiyah, al-ma'rufin bitahajjud, dikenal orang sebagai ahli tahajjud, al-mubarrizin fihi, dan ini benar-benar nampak dan muncul terlihat jelas sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Takmilah yang disusun oleh al-Imam Ibn al-Abar. Qala wa qad sahiba wa lazama az-zahida al-Ilbiri Yahya bin Mujahid bin Awanah al-Fazari al-mutawaffa sanah 366 wa kana min ahli al-ilmi wal-fiqh walakin al-ibada waz-zuhd kanat aghlaba alayh. Dan al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala beliau berteman, demikian juga mulazamah kepada orang yang zahid, yaitu Yahya bin Mujahid bin Awana al-Fazari rahimahullahu ta'ala. Lah, ini bukan Ibn Abdul Barr, tetapi kakeknya. Nah, dari mana kita tahu ini kakeknya bukan Ibn Abdul Barr? Melihat tahun wafatnya Yahya bin Mujahid bin Awana. Beliau wafat tahun berapa? 366. Seandainya pun kita katakan Al-Imam Ibnu Abdul Barr lahir pada tahun 368, maka usia beliau ketika itu masih 2 tahun. Sehingga dhamir yang kita dapatkan dalam kalimat sahiba walazama itu kembali kepada siapa? Kakek dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Wa kana min ahli al-ilmi wal fikhi walakin al-ibadah wa az-zuhd kanat aghlab alayhi. Beliau dikenal sebagai ahlul ilm, ahli fikih, akan tapi ibadah dan zuhud itu ternyata lebih mendominasi kehidupan beliau rahimahullahu taala. Ini kakek dari Ibnu Abdul Barr. Wa hadha waliduhu, ayah kandungnya sekarang. Abdullah bin Muhammad min fuqaha'i Qurtubah al-ma'rufin. Ayah kandung dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala yaitu Abdullah bin Muhammad termasuk ahli fikih di kota Qurtubah yang begitu terkenal. Nasha fi kanafi walidihi Muhammad az-Zahid. Beliau yaitu Abdullah ayah dari Ibnu Abdul Barr nasha'a tumbuh di bawah bimbingan ayahnya sendiri yaitu Muhammad az-Zahid yaitu kakek dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Mimma makkana lahu dhalika al-ittisal bi ahli al-ilmi wal akhdhi an kibarihim hatta balagha fi dhalika sya'wan 'azima. Karena beliau ini dibimbing langsung oleh ayahnya yaitu Muhammad, maka ayah dari Ibnu Abdul Barr Abdullah sangat mungkin sekali berhubungan dengan ahlul ilm, mengambil ilmu dari para ulama yang kibar, sehingga akhirnya beliau pun mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi. Lidza faqad nasha'al ibnu nash'atan thayyibah fadarasa wa sami'a 'ala adadin katsirin min ulama'i Qurtubah wa syuyukhiha min a'lamil fiqhi wal hadits wal lughati wat tarikh wal adab. Dengan keadaan yang seperti ini, maka tentunya faqad nasha'al ibnu, maka al-ibn yaitu al-imam Ibnu Abdul Barr tumbuh nash'atan thayyibah dalam lingkungan dan pertumbuhan yang sangat bagus sekali. Fadarasa, beliau pun belajar. Wasami'a, mendengarkan, mendapatkan riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adadin katsir, dari sejumlah para ulama Qurtubah. Demikian juga guru-guru besar di kota Qurtubah. Ahli fikih, ahli hadis, ahli lughah, ahli tarikh dan ahli adab. Fasur'an madza'a saytuhu, maka begitu cepatnya dan begitu cepatnya tersebarnya kedudukan beliau rahimahullahu taala. Artinya ikhwati fillah, dengan keadaan Al-Imam Ibnu Abdul Barr seperti ini, kakeknya seorang ahli ibadah yang terkenal, ayahnya seorang ahli fikih, beliau pun belajar dari tokoh-tokoh ilmu di kota Qurtubah, maka dengan cepat nama beliau Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dikenal oleh orang. Wa tara dzikruhu baina jami'i masyahiri ulama'i Qurtubah, dan namanya tara. Tara itu artinya terbang, menunjukkan cepatnya. Nama beliau dikenal oleh para ulama Qurtubah yang begitu masyhur. Wa tala umruhu fa adrakal kibar wa ala sanaduhu wa takathara alaihi talabah wa jama'a wa sannaf wa wassaka wa dha'af وصارت بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان. Keadaan demikian, keadaan beliau yang seperti ini, demikian juga umur beliau yang panjang, beliau pun bertemu dengan para ulama kibar, sanadnya pun tinggi, lebih ringkas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid-murid beliau pun banyak sehingga beliau pun mengumpulkan banyak ilmu, menulis dan menyusun ilmu, wa wasaq wa dha'af. Beliau termasuk min ulama'il jarhi wa ta'dil, mentausik dan mendhaifkan seseorang. Dengan demikian wasarat bitasanifihi ar-rukban wa khadha li ilmihi ulama'uz zaman. Qala rahimahullahu ta'ala rihlatuhu. Lam yahuzil hafidh ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala syaraf ar-rihlah fi talab al-ilmi kharija biladihi. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala tidak mendapatkan kesempatan yang cukup luas untuk mendapatkan keutamaan rihlah di dalam menuntut ilmu kharija biladi, di luar negerinya. Walakinnahu tanaqqala baina arja'il jaziratil andalusiyah syarqan wa gharba. Namun beliau berpindah, berkeliling dari seluruh penjuru jazirah Andalusia, negeri Andalus, dari timur dan barat. Artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala tidak mendapatkan kesempatan untuk keluar meninggalkan Andalus, belajar di luar Andalus. Tetapi beliau belajar dari seluruh ulama Andalus, keliling, berputar. Berputar, berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini ditempuh oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Fasakana daniyatan. Nah, fasakana daniyatan wa balnasiyah wa syatibah wa tawalla qada'a usbunah asimah daula al-Burtukalan. Beliau pun tinggal di beberapa tempat, di antaranya Daniyah, Balansiyah, Syatibah. Demikian juga beliau pun memegang qada, menjadi seorang qadhi di daerah Usbunah, sekarang merupakan ibu kota negeri Portugal. Apa namanya ibu kota Portugal? Lisbon. Aywa, Usbunah, Lisbon. Lisbon. Wa kadzalika, naam. Wa kadzalika Chantrain, ayam malikiha Ibn al-Aftas. Demikian juga beliau pun menjadi pernah tinggal di negeri Chantrain, ya. Pada hari-hari di mana rajanya adalah Ibn al-Aftas rahimahullahu taala. Amma Isbiliyah faqad nazalaha. Adapun negeri Isbiliyah, beliau pun pernah tinggal di sana. Naam. Wa lam yurihul maqam biha. Lamaku bila bihi min ahliha min jafwatin watanakkurin. Tetapi karena penduduk negeri Isbilah itu menunjukkan sikap yang kaku dan mengingkari dakwah beliau rahimahullahu ta'ala, menyebabkan beliau meninggalkan daerah tersebut. Farahila munsidan. Maka beliau pun rahimahullahu ta'ala meninggalkan negeri tersebut sembari mengucapkan bait-bait syair. Tanakkara man kunna nusarru bi kurbihi wa 'ada zi'afan ba'dama kana sal ba'dama kana salsala. Kata beliau rahimahullahu taala, tanakkara man kunna nusarru bi kurbihi. Ternyata orang yang kami kira bisa membuat bahagia karena dekat justru mengingkari. Wa 'ada zi'afan ba'dama kana salsala. Berubah menjadi keras padahal sebelumnya lembut, yang diinginkan dan diharapkan. Wa haqqun wa haqqa li jarin lahum yuwafiquhu jaruhu wala la amathu ad-daru an yatahawwala. Sehingga langkah tepat sekali, wa haqqa li jarin lahum yuwafiquhu jaruhu, sehingga langkah tepat sekali apabila seorang tetangga di antara mereka sepakat dan sesuai dengan tetangganya yang lain. Wala la amathu ad-daru an yatahawwala. Demikian juga tidak dicela oleh negerinya, kemudian akhirnya dia berpindah. Bulitu bihimsa wal maqam di baldatin tawilan na'amri mukhlakun yurithul bala idha hana harrun inda qawmin atahum walam yan'a anhum kana a'ma ajhala walam tudrabil amthalu illa li'alimin wama utibal insanu illa liyuqala. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala meninggalkan kampung tersebut dengan mengatakan, buli itu, saya mendapatkan ujian dengan kota ini dan tinggal di sebuah negeri yang cukup panjang sekali. La amri, kemudian beliau bersumpah, mukhlakun yurithul bala. Ternyata aku diliputi dengan suatu keadaan yang justru akan menimbulkan al-bala. Apabila keadaan panas itu terasa mudah bagi suatu kaum, keadaan panas yang menimpa suatu kaum begitu mudah dirasakan oleh mereka dan tidak jauh mereka, kana a'ma ajhala, tentu orang yang buta itu lebih bodoh dari mereka. Tetapi yang perlu diingat, lam tudrabil amthalu illa li'alimin, permisalan-permisalan itu tidaklah dibuat kecuali untuk orang yang alim. Wa ma'utibal insanu illa liyuqala. Dan tidaklah seorang manusia itu mendapatkan ujian kecuali agar dia berpikir. Artinya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bait-bait ini beliau menyampaikan isi hati. Ternyata apa yang beliau sangka dari penduduk negeri Ishbilah tidak seperti yang diharapkan. Justru mereka mengingkari, bersikap kasar, tidak lembut kepada Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Tetapi beliau yakin bahwasanya semuanya ini hanyalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk beliau berpikir lebih lanjut. Qala wa kanat Ishbilah tusamma himsan tashbihan bihims asyam. Dan negeri Ishbilah itu dinamakan Himsa. Hanyalah untuk menyerupakan Himsa, negeri Himsa yang berada di Syam. Qala rahimahullahu ta'ala syuyukhu Ibn Abdul Bar, guru dari Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Laqad asara al-hafidh Ibn Abdul Bar kathiran min al-ulama' al-a'lam alladhina sahamu fi bina'i al-hadarah al-islamiyah fi bilad al-andalus minhum. Al-hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala hidup sezaman dengan para ulama yang telah memberikan sumbangsih terbesar untuk membangun kemajuan Islam di negeri Andalus. Di antara guru beliau rahimahullah adalah Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Abbad Al-Lakhmi. Yang kedua adalah Aba Imran Musa bin Isa bin Haj Al-Ghunjumi. Yang ketiga Abul Walid Al-Baji Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad At-Tujibi. Al-Imam Al-Baji rahimahullahu ta'ala, beliau cukup terkenal sebagai ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah. Qala amma syuyukhu wa qad talaqa al-hafiz Ibn Abdul Bar al-ilma ala yadi akthar min 100 nafsin min asatin al-ilmi wal ma'rifah. Al-hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala mendapatkan ilmu dari para ulama yang jumlahnya lebih dari 100, dan para ulama itu terkenal dengan asatin al-ilmi wal ma'rifah, tiang-tiangnya ilmu dan ma'rifah. Wajaha bidzatil hadits wal fiqh fil andalus. Ke-100 lebih guru dari al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, termasuk pemikir-pemikir, demikian juga ahli-ahli dalam bidang hadith dan fikih di kota Andalus. Wa min akabiri haula'i syuyukh alladziina lazamahum al-hafiz Ibn Abdul Bar mulazamatan kanat laha atharuha fi syakhsiyatihi. Tetapi guru besar beliau rahimahullahu taala yang beliau mulazamah kepada mereka, dan ini cukup memberikan pengaruh besar kepada kepribadian Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, hanyalah beberapa saja di antaranya Khalaf Ibn Al-Qasim bin Sahal bin Dibagh Al-Andalusi. Yang kedua Abdul Warith bin Sufyan. Yang ketiga Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mu'min Kabirul Muhaddifin bil Andalus. Yang keempat Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Asad Al-Juhani Abu Muhammad. Yang kelima Muhammad bin Abdul Malik bin Baifun Ar-Rasafi Abu Abdullah kana min al-a'lamil mashhurin. Yang keenam Sa'id bin Nasr bin Khalaf Al-Andalusi Abu Uthman Al-Hafiz. Yang ketujuh Ahmad bin Qasim bin Abdul Rahman At-Tahirati Al-Bazzar Abu Al-Fadl. Yang kedelapan Ahmad bin Fath Ar-Rassan. Wa an ha'ula'i akthar al-Hafiz bin Abdul Bar riwayata fi kitabina hadha al-Jami'. Dari kedelapan guru inilah Al-Hafiz Ibn Abdul Bar banyak meriwayatkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Artinya beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi banyak menyebutkan guru-guru beliau. Tetapi riwayat-riwayat beliau dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi justru diambil paling banyak dari kedelapan guru yang telah disebutkan di atas. Wa min jumlati syuyukhihi aydan. Dan di antara guru al-Imam Ibn Abdul Bar juga adalah Ahmad bin Abdul Malik bin Hashim al-Ma'ruf bin al-Makwi al-Ishbili, wa Ahmad bin Sa'id al-Ma'ruf bin al-Jasur, wa Ahmad bin Muhammad al-Mukri at-Talamkani at-Talmanki, wa Ismail bin Abdul Rahman wa Abu al-Qurashi al-Amiri, wa Abdul Rahman bin Yahya Abu Zaid al-Attar, wa Abdul Aziz bin Ahmad al-Nahwi Abu al-Asbagh al-Akhfash, وعبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي ويونس بن عبد الله بن مغيث أبو الوليد القرطبي القاضي ومحمد بن خليفة الإمام ويحيى بن عبد الرحمن بن وجه الجنة بن وجه الجنة ومحمد بن رشيق المكتب. قال وأما تلاميذه أدبون مريد dari الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى فهم من الكثرة بمكان. beliau memiliki banyak sekali murid. Wa ashhar man rawa anhu, tetapi yang paling terkenal meriwayatkan hadis dari Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala adalah Abu Ali Al-Ghassani, Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Jayyani, Abdurrahman bin Muhammad bin Attab bin Muhsin Al-Qurtubi, Abu Hasan Tahir bin Mufawwiz bin Ahmad Al-Mu'afiri, Al-Shatibi, Al-Hafidh Al-Mujawwid. Kemudian murid-murid beliau juga adalah Abu Bahar Sufyan ibn Al-As, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Imam Al-Wazir. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi yang terkenal itu. Yang keenam Abu Abdullah Al-Humaydi, Al-Hafidh Al-Thabit, Al-Imam Muhammad bin Abi Nasr Fattuh bin Abdullah bin Fattuh bin Humayd Al-Azdi Al-Andalusi, Abu Abbas bin Dilhath Ad-Dillai Ad-Dillai, Abu Muhammad bin Abi Quhafah, Muhammad bin Fattuh Al-Ansari, Abu Dawud Sulaiman bin Abi Al-Qasim Najjah, Abu Imran Musa bin Abi Talib, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Arabi, Abu Al-Qasim Al-Hasan Al-Hawzani. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad ajaza lahum min diyari Misr Abu Al-Fatih bin Sibukht Sahib Al-Baghawi wa Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafiz, wa ajaza lahum min Al-Haram Abu Al-Fatih Ubaidullah As-Saqati, wa akhiru man rawa anhu bil ijazah Ali bin Abdullah bin Mauhib Al-Juzami, wa huwa alladhi rawa anhu hadha al-kitab al-jami' wa satati tarjamatuhu insyaallah ta'ala. Yang perlu digarisbawahi dari murid-murid beliau rahimahullahu ta'ala adalah nama yang terakhir, yaitu Ali ibn Abdullah bin Mauhab Al-Juzami. Ini yang perlu dihafalkan. Ali ibn Abdullah bin Mauhab Al-Juzami. Ali bin Abdullah bin Mauhab Al-Juzami. Kenapa demikian? Karena Ali bin Abdullah bin Mauhab Al-Juzami inilah yang meriwayatkan kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Beliau yang telah meriwayatkan kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi. Qala rahimahullahu ta'ala, makanatuhu al-ilmiyah wa sana'ul ulama'i alaih. Kedudukan ilmiah al-imam Ibn Abdul Bar dan pujian para ulama untuk beliau. Laqad nala al-hafidha Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala al-thana' min aqranihi. Al-imam al-hafidh Ibn Abdul Bar mendapatkan pujian dari teman-teman selatinya. Wa min fuhulil ulama' mimman asarahu. Demikian juga dari para ulama yang sezaman dengan beliau. Aw ata ba'dahu, atau para ulama yang datang sepeninggal beliau. Lima kanatihi as-samiyah fil fahmi wal hifzi wal itqan. Karena kedudukan beliau yang begitu tinggi dalam hal pemahaman, hafalan, dan kekuatan dalam menghafal. Wabima khallafahu man azharun kabirun fi mu'allafatihi fahadha. Nah, kemudian beliau memberikan beberapa contoh pujian para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Humaydi. Dalam kitabnya Jazwatu Al-Muqtabas. Kata Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, Abu Umar faqihun hafidhun mukthirun. Siapa itu Abu Umar? Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Humaydi, Abu Umar adalah ahli fikih, hafidh, mukthir, banyak dalam meriwayatkan hadis. Alimun bil qiraati wa bil khilaf, benar-benar alim dalam hal qiraah dan perselisihan. Wa bi ulumil hadis war rijal, beliau faham ilmu hadis dan rijal, betul-betul berilmu. Qadimus sama', yamilu fil fikhi ila aqwali Syafi'i, lam yakhruj min al Andalus. Nah, beliau sudah begitu lama mendengarkan hadis dan beliau lebih cenderung memilih fikih yang dibawakan dalam pendapat-pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hanya saja beliau tidak pernah keluar dari negeri Andalus. Wa qala Abu Ali Al-Ghassani lam yakun ahadun bi baladina fil hadis mithla Qasim bin Muhammad. Kata Abu Ali Al-Ghassani, tidak ada seorang pun yang pernah hidup di negeri kami dan lebih memahami tentang hadis seperti Qasim bin Muhammad, wa Ahmad bin Khalid Al-Jabbab, wa lam yakun Ibnu Abdul Bar bidunihima wa la mutakhallifan anhuma. Dan ternyata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala tidaklah berada di bawah mereka berdua, juga tidak tertinggal dari mereka berdua. Wa kana minan Namir bin Qafit talaba wa taqaddam. Beliau berasal dari kabilah An-Namir bin Qafit. Beliau menuntut ilmu, kemudian beliau mengalami kemajuan yang begitu cepat. Walazima Aba Umar Ahmad bin Abdul Malik Al-Faqih. Beliau mulazamah kepada Abu Umar Ahmad bin Abdul Malik Al-Faqih. Walazima Abul Walid Al-Fardhi. Beliau pun mulazamah berguru dengan serius kepada Abul Walid Al-Fardhi. Wa da'aba fi talabil hadith wa istanna bihi wa bari'a bara'atan faqa biha man taqaddamahu min rijalil Andalus wa kana ma'a taqaddumihi fi ilmi al-athari wa basarihi bil fiqh wal ma'ani lahu bastatun kabiratun fi ilmi an-nasab wal akhbar. Di samping beliau mendalami ilmu hadis, fikih dan ma'ani, ternyata beliau pun memiliki kemampuan yang begitu mumpuni dalam ilmu nasab, demikian juga ilmu sejarah. Wa qala Abul Qasim bin Bashkawal fi silah. Al-Imam Abul Qasim bin Bashkawal dalam kitabnya As-Silah, Ibnu Abdul Bar imamu asrihi wa wahidu dahrihi. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala adalah seorang imam di zamannya. Wa wahidu dahrihi. Beliau adalah orang yang cukup terkenal, bahkan disebut sebagai nomor wahid di zamannya. Wa qala Abdul Walid Al-Baji, Al-Imam Abdul Walid Al-Baji menyatakan, lam yakun bil Andalus mithla Abi Umar Ibnu Abdul Bar fil hadis wa huwa ahfadu ahli al-Maghrib. Tidak ada di negeri Andalus yang bisa menyaingi Abu Umar Ibnu Abdul Bar dalam bidang hadis, dan beliau adalah ahli Maghrib yang paling tinggi tingkat hafalannya. Wa qala Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm menyatakan, la a'lamu fil kalam ala fiqhil hadis mithlahu fa kaifa ahsanu minhu. Saya tidak bisa, tidak mengerti, tidak punya ilmu ketika membicarakan tentang fikih hadis seperti dia, lalu bagaimana mungkin saya bisa lebih baik daripada dia? Artinya untuk menyamai saja sulit, apalagi menjadi ahsana minhu, apalagi menjadi orang yang lebih baik daripada dia. Wa qila inna Aba Umar kana yanbasitu ila Abi Muhammad bin Hazm wa yuwanisuhu wa anhu akhadha Ibnu Hazm fil hadis. Disebutkan wasiya al-Imam Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau rela untuk duduk sama-sama belajar dengan al-Imam Abu Muhammad bin Hazm, wa yuwanisuhu, bergaul dengan al-Imam Abu Muhammad bin Hazm. Dan al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala sendiri mempelajari ilmu hadis dari al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Wa qala Abu Abdullah bin Abil Fath, Abu Abdullah ibn Abil Fath menyatakan, kana Abu Umar a'lam man bil Andalus fi sunani wal athar wa ikhtilafi ulama al amsar. Al-Imam Abu Umar ibn Abdul Bar rahimahullah adalah orang yang paling berilmu di dalam masalah sunnah, azhar, ikhtilafi ulama di seluruh penjuru dunia. Nah, demikian juga para ulama banyak sekali memberikan pujian, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Siyar Alamin Nubala, demikian juga Ibnu Farhun dalam Ad-Dibaj Al-Mudhahab, Ad-Dibaj Al-Madhab, demikian juga Al-Fath bin Khaqan dalam kitabnya Matmah Al-Anfus, demikian juga Ibnu Imad dalam kitabnya Asy-Syadzarat, Ibnu Khaliqan, demikian juga dalam kitabnya Al-Maghrib. Tayib. Naam, Ibnu Khaliqan, demikian juga penulis kitab Al-Mu'rib fi Huliyil Maghrib. Naam. Ini semua menunjukkan betapa mulia dan tingginya kedudukan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Naam. Dan yang perlu dihafalkan adalah kunyah beliau Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah bin Muhammad bin Abdul Bar bin Asim An-Namari. Naam, Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki. Coba dihafalkan. Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdul Bar bin Asim An-Namari Al-Qurtubi. Sebenarnya nama kabilahnya Namir. Nama kabilahnya Namir, tapi nanti secara sorfi jadi An-Namari. Wallahu a'lam shawab. Itu adalah biografi singkat dari Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Adapun inti dari kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi ini akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Dan yang kita baca adalah Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jadi kitab aslinya sekian, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ini kitab aslinya. Kemudian oleh Abul Asbal Az-Zuhairi, di sini oleh Abul Asbal Az-Zuhairi, kitab yang sedemikian tebal ini dipilih kembali oleh beliau hafizullah. Tidak semua disebutkan, tetapi riwayat-riwayat yang sahih saja. Kemudian riwayat-riwayat yang sahih dipilih, yang dianggap beliau dhaif, lemah, itu ditinggalkan, dihilangkan, sehingga yang kita baca adalah riwayat-riwayat yang sahihah yang kita baca. Jadi bukan kitab Jami' Bainal Ilmi Fadlihi yang kita baca seluruhnya. Sehingga nah barakallahu fikum, untuk mengikuti kajian kita untuk lebih tenang dan lebih mudah, tentunya yang kita cari adalah kitab sahih Jami' Bainal Ilmi Fadlihi. Karena kalau kita bawa kitab yang asli, tentu kita akan melompat dari satu halaman ke halaman yang berikutnya. Ada satu yang ditinggalkan ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.